Sekali lagi buat sahabat-sahabat muda sekali, sahabat-sahabat Lulu Nirwana. Madu, tiga dari kita bermain bersama Lulu Nirwana Z. What's next semuanya? Sahabat-sahabat snacker yang berjogan ular-ularan berputar-putar, thank you. Semuanya berdamai. Asiknya teman-teman, sahabat-sahabat snack semuanya yang berjoget ular-ularan semalam semuanya, thank you, tanda kita berdamai di Citarum sini, markas snack. Sahabat-sahabat snack semua ya, masih ada satu lagu yang damai, lagu